الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى عظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون رحمكم الله، الحمد لله di siang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu berkumpul di Masjid Asy-Syifa, rumah sakit umum Provinsi Jawa Tengah, guna mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini merupakan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang harus untuk disyukuri, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bermajlisnya kita sekarang ini di rumah Allah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan berharap ini sebagai amal ibadah yang mulia, yang agung. Ayuhal hadirun rahimakumullah, sebagaimana kajian kita, maka kita melanjutkan kajian yang sebelumnya membaca kitab Tauhid Alladhi haqqullahi 'alal 'ibad, kitab yang membahas tentang permasalahan tauhid, yang tauhid itu merupakan haknya Allah yang harus ditunaikan oleh para hamba. Seorang yang memiliki tauhid yang sempurna, maka dia akan banyak memperoleh keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan tauhid ini pula, salah satu dari dua syarat diterimanya amal ibadah seseorang oleh Allah taala, yakni tauhid, yang pertama dengan kata lain ikhlas, dan yang kedua ittiba, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada pada diri seseorang keyakinan atau amalan syirik besar, maka amalan-amalan seseorang itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Lanjutkan kajian kitab Tauhid, masih di akhir-akhir pembahasan tentang jenis-jenis sihir. Di mana babnya disebutkan oleh beliau rahimahullah, judul babnya Bayanu Syai'in min Anwa'is Sihir, keterangan tentang jenis-jenis sihir. Dalil-dalil yang tersebut dalam bab ini sudah kita baca. Kemudian kita akan membaca kesimpulan atau yang disebutkan oleh beliau rahimahullah dengan istilah fihi masail. Pada bab tersebut ada beberapa permasalahan sebagai kesimpulan. Disebutkan oleh beliau rahimahullah ada 6 kesimpulan. Al-ula annal iyafata wat-turuqa wat-tiyarata minal jibti, bahwa al-iyafah menggertak burung, wat-tarqa dan menggaris-garis di tanah, wat-tiyarata dan menganggap sial karena burung, termasuk sihir, termasuk al-jibti, yakni termasuk sihir. Rinciannya sudah kita sebutkan. Namun kesimpulannya bahwa pertama al-iyafah menggertak burung yang ada di sangkar. Kalau burung itu setelah digertak lari ke arah kanan, maka orang yang mau mengadakan perjalanan atau mengadakan hajat, dia melanjutkan hajat atau perjalanannya tersebut karena dia pandang ini tanda positif, tanda kebaikan. Namun kalau burung itu setelah digertak atau ketika digertak lari ke arah kiri, maka ini tanda sial, harus mengurungkan hajat atau rencana perjalanannya. Perkara yang seperti ini termasuk sihir. Tidak lain karena menyandarkan keberhasilan atau keselamatannya kepada selain Allah, kepada burung yang itu oleh syariat tidak dijadikan sebagai sebab bahwa burung itu mendatangkan manfaat atau madarat. Juga at-tarqa, menggaris-garis di tanah, ini biasanya dilakukan oleh perempuan atau dari kalangan tukang dukun. Kemudian dari garis-garis yang digambarnya tersebut dinilai apakah akan mendatangkan keberuntungan atau kesialan. Jadi keberuntungan atau kesialannya itu berdasarkan garis yang digariskan pada tanah oleh perempuan tertentu atau tukang dukun. Juga atiyarah, anggapan sial karena burung. Dan sudah kita kaji, anggapan sial itu sebenarnya apa yang diyakini oleh orang-orang yang terjerumus dalam kesyirikan tidak hanya karena sebab burung, bahkan binatang-binatang yang lain. Sudah kita contohkan, misalkan di sebagian daerah seorang yang mau pergi, ketika di pintu kejatuhan cicak, dia menyangka ini alamat sial, tanda kesialan, sehingga dia pun mengurungkan rencana perginya tersebut. Atau bahkan juga kesialan karena tempat tertentu, waktu tertentu, hari, bulan tertentu. Kalau meyakini perkara-perkara itu mendatangkan kesialan, maka ini termasuk sihir. Atsaniyah, kesimpulan yang kedua. Tafsirul ayyafati wat-tarfi. Tafsirnya al-ayyafah dan at-tarf. Tafsirnya sudah. Pertemuan yang terakhir sudah kita kaji secara rinci. Setelah ini juga tadi kita sebutkan secara global. Kesimpulan yang ketiga, anna ilman nujum naw'un minas sihir. Bahwa ilmu perbintangan itu adalah satu jenis ilmu sihir. Dalilnya juga sudah kita baca. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, man iqtabasa syu'batan minan nujum faqad iqtabasa minas sihir, atau syu'batan minas sihir. Siapa yang mempelajari satu cabang dari ilmu perbintangan, maka sungguh dia telah mempelajari satu cabang dari ilmu sihir. Zada mazad, semakin banyak yang dia pelajari, semakin banyak ilmu sihir yang dia pelajari. Namun keterangan yang sudah lewat bahwa ilmu nujum atau ilmu perbintangan itu ada yang dibagi dua, ada yang taksir, takfir, dan ada taysir. Takfir itu artinya pengaruh, pengaruh. Jadi kalau ada bintang tertentu muncul, terbit, nah ini akan berpengaruh, akan terjadi paceklik panjang di muka bumi. Bintang tertentu muncul, ada tokoh yang akan mati. Ini namanya ilmu nujum, apa, takfir, pengaruh. Ini yang dilarang, ini yang termasuk sihir. Jadi menganggap kebaikan atau keburukan yang terjadi di muka bumi ini secara umum, dari paceklik panjang atau gempa atau pengaruh pribadi-pribadi, ada tokoh tertentu akan mati, ini yang dilarang, ini termasuk ilmu sihir. Adapun yang kedua, ilmu nujum perbintangan yang sifatnya itu taysir. Taysir itu untuk memudahkan, untuk memudahkan mengetahui arah kiblat, atau menentukan, mengetahui arah tertentu, semisal apa, kompas, atau sebagai alat bantu, istilahnya apa, ilmu hisab, sekedar sebagai alat bantu, maka ini mubah, boleh hukumnya. Nah, jadi kalau disebutkan bahwa ilmu nujum perbintangan itu termasuk sihir, maksudnya ilmu yang takfir tadi, yang diyakini bintang itu memiliki pengaruh kejadian-kejadian di muka bumi. Rabi'ah yang keempat, al-aqdu ma'an nafasi min dalik, buhul. Buhul itu apa? Ikatan-ikatan benang, tentunya yang dibuat oleh para tukang sihir, para tukang dukun. Ma'an nafasi dibarengi dengan tiupan yang mengeluarkan ludah-ludah kecil, min dalik, termasuk sihir. Termasuk sihir. Seorang tukang sihir, biasanya perempuan, ketika hendak mensihir seseorang, di antara cara tukang sihir ini untuk mendekatkan kepada ruh-ruh syaitaniyah, jin-jin yang jahat, dengan membuat ikatan-ikatan benang. Kemudian tukang sihir perempuan itu meniupkan ke ikatan benang tersebut, dibarengi dengan mantra atau jambi-jambi tertentu dan maksud niatan yang jahat, maka dengan izin Allah bisa terjadi yang disihir itu mendapatkan madharat. Tapi sekali lagi, ini semata-mata dengan izin Allah. Karena Allah tidak mengizinkan, Allah melindungi orang yang hendak disihirnya, maka orang itu akan terlindung. Makanya kita diperintahkan oleh Allah untuk berlindung dari tukang-tukang sihir perempuan yang seperti ini modelnya. Apa? Min syarrin naffatsati fil 'uqad. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatannya perempuan-perempuan yang meniup kepada buhul-buhul tadi, ikatan-ikatan benang tadi. Al-khamisah, kesimpulan yang kelima, an-namimata min dalik, bahwa an-namimah termasuk sihir. An-namimah atau apa, mengadu domba, itu termasuk sihir. Kalau diistilahkan dengan istilah lain, sebagaimana yang tersebut dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, itu dengan istilah al-ahd, apa, al-adh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ala hal unabiukum mal adh, maukah aku beritakan kepada kalian apa itu al-adh? Hiya namimah al-qalatu bainan nas. Al-adh itu adalah namimah, mengadu domba di antara manusia. Di sini riwayat Muslim. Kalau tukang sihir dalam mensihir seseorang, dalam masa setahun itu kadang belum berhasil sihirnya tersebut. Berarti tukang sihir itu untuk mensihir seseorang butuh waktu yang lama. Gagal diulangi, tidak berhasil dicoba, terus seperti itu. Tapi yang namanya an-namam, tukang adu domba, itu bisa kadang hanya waktu 1 jam atau waktu sesaat saja bisa menghancurkan seseorang atau 2 orang. Nah, ini yang disebutkan oleh Yahya bin Abi Katsir يفسد النمام والكذاب في الساعة ما لا يفسد الساحر في السنة. Tukang adu domba atau pendusta itu bisa merusakkan dalam waktu sesaat apa yang tidak bisa dirusak oleh tukang sihir dalam masa setahun. Nah, ini berarti perbuatan namimah itu salah satu jenis sihir, salah satu jenis sihir dari sisi apa maksud atau tujuannya. Dua orang yang tadinya saling cinta atau akrab bisa dalam waktu sesaat dipisah, bahkan keduanya itu menjadi saling benci dan dengki, bermusuhan karena tukang adu domba itu ngomong antara si Fulan dan si Alan, dia diomongi demikian, si Fulan si Alan diomong seperti, timbul saling curiga, kemudian didapati masing-masingnya mendapati tanda, oh benar juga, iya juga yang dikatakan si Anu itu. Nah, terus semakin jadi, semakin pisah, benci dan saling dengki. Sehingga ini faedah yang lainnya bagi kita untuk hati-hati, waspada dari ucapan orang lain, apalagi terkenal dia itu sebagai orang yang fasik. Atau termasuk juga berita dari orang yang tidak diketahui. Kan banyak cerita, kisah suami istri pisah, seorang menjadi benci bermusuhan dengan yang lainnya karena sebab SMS. Ada beberapa kejadian seperti itu. Seseorang ingin mencerai-berikan suami istri atau dua orang yang saling cinta, diberi SMS sampai terjadi apa yang terjadi, bercerai atau berpisah. Ini tergolong tadi namam, tukang namimah. Jadi sungguh bahwa namimah itu termasuk sihir. Kemudian yang keenam, anna min dalika ba'dul fasahah, atau anna min dalika ba'dul fasahah. Sesungguhnya di antara sihir itu adalah kefasihan, orang yang fasih atau fasih dalam berbicara itu satu ketika bisa dinilai sebagai sihir. Ketika dengan fasihnya tersebut membalik keterangan, yang al-haq menjadi batil, yang batil menjadi al-haq, orang tertipu dengan keterangan tersebut. Tapi memang ketika didengar, ketika dia didengar ya, betul-betul membuat orang itu tertipu. Apalagi yang mendengarnya orang-orang bodoh, artinya tidak berilmu. Diambil kesimpulan seperti ini berdasarkan hadis Al-Bukhari Muslim yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minal bayani lasihran, sungguh di antara al-bayan, di antara keterangan itu betul-betul sihir nilainya. Terlepas dari perbedaan para ulama, apakah yang dimaksud dari sini pujian atau celaan, tapi yang jelas menunjukkan sebagian al-bayan atau tadi al-fasahah bernilai sihir. Nah, terkhusus tadi keterangan yang membalikkan kenyataan al-haq, kemudian karena diterangkan, dijelaskan, tapi maksudnya syubhat, ya, membawakan berbagai dalil agar menilai al-haq itu dinilai batil, atau kebatilan dinilai sebagai al-haq. Tapi ini masuk juga dalam makna bayan tadi, keterangan. Kemudian sebelum kita berpindah ke bab yang setelahnya, kita baca untuk mengambil tambahan faedah syarah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam Al-Qawlu Sajid fi Maqasid Tauhid. Al-Qawlu Sajid fi Maqasid Tauhid ini termasuk syarah Kitab Tauhid yang ringkas, praktis, tapi maknanya betul-betul mengena. Disebutkan oleh beliau, wajhu idkhali syihri fi abwabi tauhid, sisi dimasukkannya permasalahan sihir ini dalam bab-bab tauhid, ana kathiran min aqsamihi la yata'ata illa bisyirki. Karena mayoritas jenis-jenis sihir, mayoritas jenis-jenis sihir tidaklah datang kecuali dengan kesyirikan. Jadi sihirnya itu mengandung kesyirikan. Wa tawassuli bil arwahi syaitaniyah, juga menggunakan perantara dengan roh-roh syaitaniyah, jin-jin yang jahat. Ila maqasidis sahiri, untuk tujuan-tujuan tukang sihir. Jadi tukang sihir untuk melakukan aktivitas sihirnya, nah itu seringnya menggunakan bantuan setan, yakni jin dari kalangan setan. Dan setan pun seringnya atau tentunya meminta syarat, ya, agar jinnya itu memenuhi apa yang diminta oleh tukang sihir, tukang dukun, ya, meminta syarat untuk melakukan satu kesyirikan, ya, kesyirikan, suruh menyembelih yang sesembelihannya itu dipersembahkan kepada jin, ya, salah satu contohnya. Fala yatimu lil abdi tauhidun hatta yada'a sihra kullahu qalilahu wa kathirahu, maka tidak akan sempurna tauhidnya seorang hamba sampai dia meninggalkan seluruh sihir sedikit ataupun banyak. Sehingga termasuk tadi jenis-jenis apa sihir harus diketahui dalam rangka untuk dijauhi, karena bisa jadi seorang muslim karena tidak mengerti permasalahan ini dia terjerumus dalam salah satu jenis sihir tanpa disadari. Misalkan seorang baca koran, melihat itu apa perbintangan, nampaknya dia itu karena lahirnya misalkan apa bulan Oktober, menurut perhitungan bulan itu apa bintangnya Scorpio, nanti kalau hari Rabu itu sering naas, tidak boleh pergi. Terus dia memiliki apa kebimbangan, keraguan, benar-benar ini hari Rabu apa bintang saya itu Scorpio, ini pergi enggak ya enaknya. Nah ini sudah terkena jenis sihir dia, terkena jenis sihir, dia meyakini apa satu sihir tanpa dirasa. Berarti menunjukkan apa, tauhidnya tidak sempurna. Dia beranggapan ada selain Allah yang menentukan bisa mendatangkan manfaat atau madharat, atau sebagai sebab yang mendatangkan manfaat atau madharat. Bagi siapapun hari Rabu itu tidak ada kaitannya dengan kesialan. Sehingga bagi orang yang bertauhid, dia sama sekali tidak melihat, bahkan sama sekali tidak melirik kepada perkara-perkara tadi. Dia hanya bertawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keselamatannya, kesehatannya, apalagi artinya keberadaannya itu digantungkan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun, apapun itu tidak akan bisa mendatangkan madharat, tidak menentukan untuk bisa mendatangkan manfaat. Walihada korona husyari'u bisyirki, karena itu Allah dan Rasulnya, pembuat syariat, menggabungkan atau menggandengkan sihir ini dengan syirik. Dalam hal ini yang sudah kita baca dalam pertemuan yang telah lewat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan apa, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 yang membinasakan. Ketika para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, asyirku billah wasihru dan seterusnya. Jadi sihir itu digandengkan, disebutkan setelah syirik terhadap Allah. Jadi ada 7 diantara perkara yang membinasakan seseorang, binasa di dunia dan di akhirat, sengsara di dunia dan di akhirat, bahkan kekal. Itu pertama syirik, kemudian sihir. Ini berarti menunjukkan bahayanya perkara sihir tersebut. Fasihru yadkhulu fi syirki min jihatin atau min jihati ma fihi min istihdami syayatin. Maka sihir itu masuk dalam kesyirikan. Jadi apa, syirik yang sampai kepada tingkatan sihir dinilai sihir, sihir dinilai syirik, min jihati dari sisi ma fihi min istihdami syayatin, dari sisi sesuatu yang berupa istihdam, menghambakan kepada para setan, menghambakan kepada para setan, artinya atau para setan itu dijadikan khadimnya, dijadikan apa pembantunya. Juga wa minat ta'aluki bihim, berupa apa, ta'aluk, rasa ketergantungan terhadap para setan. Kalau apa, seseorang yang menjadikan setan, artinya jin, setan dari kalangan jin, sebagai khadimnya, sebagai pembantunya, setan itu mau disuruh ini, mau disuruh itu, setannya disuruh untuk mencelakakan si ini, si itu. Nah ini dari sisi itu masuklah si, apa, sihir itu dalam kesyirikan, karena setan-setan itu tidak akan mau disuruh oleh manusia melainkan setelah setan-setan itu meminta syarat, ya, berbagai syarat. Jadi syaratnya itu syirik, ya, amalan atau keyakinan syirik, atau minimalnya bid'ah, ya. Minimalnya apa? Bid'ah, ya. Kalau ada orang mau minta bantuan kepada setan, disuruh diminta apa syarat untuk syirik, ya, suruh menyembelih untuk jin, tidak mau misalkan, nanti diarahkan untuk melakukan bid'ah. Misalkan membaca surat Al-Ikhlas semalam suntuk, ya, atau membaca Al-Ikhlas dalam bilangan jumlah tertentu, ya, misalkan apa 1111, ya. Satu kebid'ahan. Dan nanti lama-lama setannya ya mengarahkan kepada orang seperti ini, intinya untuk terjerumus ke dalam kesyirikan, ya. Atau tadi yang kedua, ta'aluk bihim, orang yang menjadikan setan sebagai khadimnya, itu orangnya tersebut memiliki ta'aluk, rasa ketergantungan, selalu merasa butuh dan butuh kepada jin. Nah, seperti itu. Ta'aluk itu rasa ketergantungan bisa sampai nilainya adalah kesyirikan. Bahkan warubama taqarraba ilaihim bima yuhibbuna. Terkadang mendekatkan diri kepada setan-setan tersebut dengan cara yang mereka cintai. Liyakumu bihidmatihi wa matlubihi, agar mereka menunaikan terhadap permintaan dan tuntutannya. Jadi apa saja yang diinginkan oleh setan tadi berupa berbagai kesyirikan dan kebid'ahan, itu dilakukan oleh tukang sihirnya sebagai bentuk takorub. Ini adalah satu cara pendekatan kepada setan-setan tadi. Itu sisi yang pertama. Sehingga dengan sisi itu sihir itu masuk dalam makna sihir, lingkup sihir. Wa min jihati ma fihi min da'wa ilmil ghaib. Yang kedua, dari sisi apa-apa yang berupa pengakuan ilmu ghaib. Kan para tukang sihir itu mengaku menyatakan mengerti perkara ghaib. Kalau di bangsa Arab dulu, para tukang sihir atau istilahnya apa, kahin, para tukang dukun, karena tadi meminta bantuan, meminta berita dari jin-jin, ya, terutama apa istilahnya, mustarikus sama, ya, para pencuri berita langit, ya, para pencuri berita langit. Jadi setan dari kalangan jin, ya, di dunia ini panggul memanggul atau pinggul meminggul, panggul memanggul sampai langit untuk mencuri berita langit. Artinya berita-berita yang akan terjadi esok atau di kemudian hari. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril menyampaikan kepada malaikat yang lainnya, ini dicuri, ya, oleh pencuri berita tadi, ya. Jadi jinnya panggil memanggul sampai langit, mendengar satu berita, ya, jinnya ini menyampaikan kepada jin yang ada di bawahnya, terus beruntut sampai jin yang terakhir disampaikan kepada tukang dukun, ya. Tapi sudah ditambah dengan 100 kedustaan, 100 kebohongan, sehingga yang disampaikan oleh tukang dukun itu nanti hanya 1%, yang benar itu hanya 1%. Jin atau setan ya kita sebutkan, setan itu mau untuk mencuri berita langit ya, meskipun resikonya mati ya. Karena mesti setan yang mencuri berita langit itu akan dilempar dengan lemparan bintang ya, yang dianggap oleh kita apa, meteor, bintang jatuh ya. Itu hakikatnya adalah bintang yang digunakan untuk apa, melempar setan yang mencuri berita langit tadi. Ya, meskipun setan itu akan mendapatkan resiko mati ya, tapi mereka mau karena diagungkan oleh manusia ya. Setan yang hakikatnya rendah dan hina, tapi kok kemudian diagungkan oleh manusia, setan meminta apa saja dipenuhi oleh manusia, ini menjadi kebanggaan besar, kebanggaan tersendiri ya. Kemudian tukang dukunnya itu ketika didatangi oleh nasabahnya ya, barang saya yang hilang itu di mana posisinya sekarang ya, kemudian dijawab, oh di tempat ini ya, yang mencuri si fulan ya. Terus ketika dicari, diteliti, memang benar ya, dicuri oleh si fulan, barangnya di sini. Terus dianggaplah tukang dukun ini oleh orang-orang Arab ketika itu sebagai orang pintar ya, sehingga mereka itu dijadikan rujukan hukum ya, mau melakukan ini, mau meninggalkan ini, mau ini dan itu, bertanyanya, berhukumnya itu kepada para tukang dukun tadi ya. Karena kembali bahwa tukang dukun atau tukang sihir itu mengaku-ngaku mengerti perkara waib. Juga wa da'wa musyarakatillahi fi ilmihi, mengaku-ngaku berserikat dengan Allah ya, dalam ilmunya Allah. Jadi kalau Allah mengerti sesuatu, tukang sihir ini menyatakan kami juga mengetahui sesuatu itu ya. Si fulan ini diketahui oleh Allah matinya tanggal sekian, tukang dukun juga mengaku, saya juga mengerti si fulan itu matinya nanti tanggal sekian ya. Ya karena tadi dapat informasi dari setan karena mencuri berita langit ya. Tapi kemungkinan besarnya itu hanya 1% ya. Kadang mencocoki tapi seringnya tidak benar ya, meleset. Tapi meskipun 1% haram ya, tidak boleh kita bertanya membenarkan kepada tukang sihir tadi, tukang dukun tadi ya. Bahkan nanti akibatnya akan disebutkan dalam bab-bab yang setelahnya, di antara akibatnya itu sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari ya, orang yang seperti ini. Juga wasulukit turukil mufliyati ila dalik, ini masih sisi kedua. Kenapa sihir itu masuk dalam pembahasan kesyirikan? Tadi apa, mengaku-ngaku berserikat dengan Allah dalam ilmunya Allah dan menempuh jalan-jalan, wasulukit turuki, menempuh jalan-jalan al-mufliyati ila dzalik, yang mengantarkan kepada kesyirikan tersebut. Wadzalika min su'abi syirki wal kufri, dan ini termasuk cabang kesyirikan dan kekafiran. Kan di antara cabang kesyirikan kekafiran tadi mengaku-ngaku mengerti perkara waib atau mengaku setara dengan Allah dalam mengerti ilmunya Allah dan seterusnya. Tapi mungkin di sini kita tambahkan, kalau berkaitan dengan apa, ramalan cuaca ya. Kalau ramalan cuaca ini ya tidak dikatakan sebagai sihir ya. Karena itu berdasarkan mungkin bantuan ilmu hisab Kemudian diambil faedah adanya apa tadi, ramalan cuaca. Ramalan cuaca, meskipun kita sendiri tidak bisa atau tidak boleh memastikan, tidak boleh memastikan, tapi bisa dengan bantuan tadi, ramalan tadi, untuk seseorang itu apa, melakukan persiapan, melakukan persiapan. Misalkan ramalannya kok hujan, sedia payung, misalkan gitu. Juga wafihi aidan minat tasarrufatil muharramah wal af'alil qabihah. Dalam sihir itu juga terdapat pengaturan-pengaturan yang haram. Wal af'alil qabihah, dan perbuatan-perbuatan yang keji. Apa qabih, jelek atau keji. Kal qatli, seperti membunuh. Jadi orang yang disihir, yang disantet, itu sampai memang tingkatan dibunuh, ya. Mati. Juga wa tafriqi bainal mutahabin, memisahkan antara dua orang yang saling cinta. Baik dua orang yang saling cinta karena sebagai saudara, atau suami istri disihir kemudian cerai, atau melalui mukaddimahnya, artinya suami istri yang disihir, karena disihir itu lama-lama akhirnya ya cerai. Misalkan suaminya tidak bisa menggaulinya, atau istrinya tidak sama sekali mau digauli karena sebab sihir, sehingga kalau itu berkelanjutan, ya akhirnya bisa terjadi perceraian. Wasorfi, apa, pemalingan, ini termasuk pengaturan atau perbuatan jelek, pemalingan. Seseorang berpaling dari ibadah, seseorang berpaling dari kebaikan. Walatuf, dan kelembutan, kelembutan, kasih sayang. Orang yang tadinya apa, tidak senang karena yang tidak disenanginya itu fasik, tapi dengan disihir itu kemudian jadi senang kepada orang fasik. Wasa'yu fitawiril aqul, dan berusaha untuk merubah akal. Orang yang disihirnya itu biar apa, stres atau gila. Akalnya berubah. Jadi dalam praktek sihir kan seperti itu. Jadi pembahasannya tidak hanya tadi masalah kesyirikan saja, tapi juga ada tasarufat al-muharramah, pengaturan perbuatan yang diharamkan. Wa hadza min afdhalil al-muharramat, ini termasuk sejelek-jelek keharaman. Karena merubah akal kan termasuk jelek. Wadzalika minasyirki wa wasailihi, bahkan ini termasuk kesyirikan dan jalan-jalan menuju syirik. Walidzalika ta'ayyana qatlu sahir li syiddati madarratihi wa isadihi, karena itu telah menjadi tertentu dibunuhnya tukang sihir, menjadi tertentu hukumnya dibunuhnya tukang sihir itu. Kenapa? Tadi lisidati madaratihi, karena besarnya madarat tukang sihir dan kerusakannya. Meskipun sudah kita bahas tentang hukumnya tukang sihir, hukumnya tukang sihir. Kalau sihirnya itu sampai mengandungi apa, kesyirikan, maka dibunuh oleh penguasa tentunya yang menegakkan hukum kalau itu ditegakkan. Tapi kalau sihirnya itu tidak sampai kepada kesyirikan, maka tidak sampai kepada tingkatan dibunuh. Kemudian kalau kesirikannya itu atau sihirnya itu sampai kepada tingkatan kesirikan, lalu bagaimana kalau dia taubat? Ini juga para ulama berbeda pendapat. Kalau taubat ya diterima. Artinya yang namanya taubat, ya Allah Maha Pengampun, semuanya saja sebesar apapun dosanya, taubat diterima. Tapi ada yang berpendapat tidak diterima. Berpendapat apa? Tidak diterima taubatnya. Karena tadi tukang sihir kok taubat, ya. Sudah menjadi apa, keumuman, kebiasaan tukang sihir taubat itu apa, di mulut saja, ya. Apalagi nanti kalau diteliti ya kenyataannya masih seperti itu, ya. Jadi tanda-tandanya itu mesti akan nampak masih seperti itu. Nah ini keumumannya seperti itu. Jadi sampai akhirnya para ulama menyimpulkan tidak ada tobat bagi tukang sihir, dibunuh ya, hukumnya itu. Wa min anwa'ihil waqi'ah fi katsirin minan nas an-namimah. Dan di antara jenis-jenis sihir yang terjadi, nyata terjadi pada kebanyakan manusia adalah an-namimah, adu domba. Limusyarakatihim lisihri fit tafriqi bainan nas, karena memiliki nilai kesamaan terhadap sihir, sama terhadap sihir dalam hal memisahkan dua orang atau memisahkan dua manusia, kesamaannya di situ, itu termasuk jenis sihir. Mungkin kalau membaca apa, kisah atau cerita berkaitan dengan ini atau mendapati apa, kejadian, memang semakin yakin. Jadi an-namimah itu memang sihir, ya. Dari sisi tujuannya tadi menceraikan, memisahkan dua orang, ya. Hanya dengan apa, omongan-omongan kecil, ya. Karena tukang namam ini, tukang namimah itu sangat-sangat berbahaya sekali, ya. Ngomong ke sini seperti ini, ngomong ke situ seperti itu, ya. Terus apa, si ini diupayakan untuk berbuat sesuatu yang satunya itu memandang, oh benar juga kata si fulan, ya. Yang sini juga seperti itu, terus demikian, ya. Tapi ini tentunya berbeda dengan apa, hidak dalam peperangan, ya. Hidak dalam peperangan itu itu dibolehkan, bahkan mestinya seperti itu. Ketika kita ingat tentang peperangan Khandaq, ya. Peperangan Khandaq itu diantara sebab juga kaum muslimin mendapatkan kemenangan, ya, itu karena adanya seorang yang baru masuk Islam, ya. Dia di Yahudi juga masih dipercaya, di kalangan musyrikin juga masih dipercaya. Nah, ini baru masuk Islam, akhirnya di kalangan Yahudi ngomong gini-gini-gini, bahwa musyrikin itu nanti dia akan menepati janji, tidak akan menolong kalian, ya, buktikan, ketemu buktinya. Ngomong di musyrikin juga seperti itu, ya, Yahudi itu sebenarnya terhadap kalian gini-gini-gini, ya. Akhirnya, oh, ini ya, ini nilainya justru positif, ya. Dari apa, dari nilainya positif, karena ini ya berarti tidak dikatakan namimah, ya. Memang untuk menghancurkan lawan, ya. Juga namimah itu watawiyari kolobil mutahabina watalkihi syurur. Namimah itu merubah hati-hati dua orang yang saling cinta, bisa betul-betul hatinya itu berubah. Seorang yang sangat cinta kepada istrinya atau sebaliknya bisa betul-betul berubah benci luar biasa seorang suami terhadap istrinya atau sebaliknya, juga memasukkan kejelekan. Fasihru anwa'un wa darakatun ba'duha akbahu wa asfalun atau wa asfalu min ba'din. Maka sihir itu memang berjenis-jenis, bertingkat-tingkat, sebagiannya lebih jelek daripada sebagian yang lain, sebagiannya lebih rendah daripada sebagian yang lain. Nah, ini tentang permasalahan sihir. Nah, sehingga ini menambah keterangan berkaitan dengan jenis-jenis sihir yang sudah kita pelajari. Kemudian ayyuhal hadirun rahimakumullah, kita memasuki bab yang setelahnya. Babun maja'a fil kahanah, atau babun maja'a fil kuhani wa nahwihim. Bab tentang para tukang dukun dan yang semisal mereka. Tukang dukun kalau dalam bahasa Arab al-kahin. Kalau al-kahin sendiri maknanya alladzi ya'khudhu an mustariqis sama. Orang yang mengambil, biasanya ya mengambil berita dari pencuri atau dari pencuri pendengaran. Jadi gambarnya seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi setan itu di dunia ini panggil memanggul sampai langit, kerjaannya itu untuk mencari atau mencuri berita langit. Jadi kejadian-kejadian besok atau besoknya lagi akan terjadi apa, si fulan mati, si alan kecelakaan, oh, barangnya ini dicuri, ini tempatnya di sini. Bahkan seperti orang yang suka membeli nomor itu, nomornya sekian yang akan keluar. Nah, ini berita-berita itu dicuri oleh setan untuk diberikan kepada para tukang dukun. Tapi dengan imbalan tadi, tukang dukunnya itu nyembah kepada setannya. Nyembah dalam arti apa? Memberikan sesajen atau menyembelih sesembelihan, atau menuruti perintah-perintah setan untuk menginjak Al-Quran. Waliyadubillah artinya perbuatan-perbuatan yang sangat keji, sangat jelek, bid'ah, syirik, dan seterusnya. Wakanu qoblal mab'atsi katsiran, para tukang dukun ini sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali jumlahnya. Karena sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, setan bebas leluasa untuk mencari atau mencuri berita langit. Asal panggul memanggul naik, wah dengar berita ini, dengar berita itu, tanpa ada resiko dilempar bintang. Tapi sejak diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, langit itu dijaga. Nanti bisa dibaca di surat Al-Jin tentang penjagaan langit. Jadi siapa yang mencuri berita langit pasti dilempar oleh bintang. Mayoritas manusia itu tertipu, tertipu oleh para tukang dukun. Manusia menyangka para tukang dukun itu sebagai wali Allah. Padahal tidak lain para tukang dukun itu adalah wali-walinya setan. Disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-128, wa yawma nahsyuruhum jami'a ya ma'syarul jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal ins rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajaltalana qala an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah inna rabbaka hakimun alim. Allah menyatakan pada hari kiamat nanti kami akan mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian Allah menyatakan kepada jin, ya ma'syaral jin, wahai sekalian para jin, qad istakthartum minal ins, sungguh kalian telah banyak mengambil faedah dari manusia. Yang hakikatnya kedua-duanya itu sambil kedua-duanya itu saling mengambil faedah, ya. Jadi tidak hanya jinnya saja yang mengambil faedah dari manusia, tapi manusia juga mengambil faedah dari jin. Manusianya ada yang jadi kaya karena memelihara tuyul katanya. Jadi suruh nyari uang tuyulnya. Atau tadi para tukang dukun tadi, para tukang dukun itu agar banyak nasabahnya, banyak pemasukannya, orang datang nanyakan barang saya hilang, tolong dibantu. Nanti tukang dukunnya nanya kepada jinnya, oh barangmu dicuri ini, sekarang bertempat di sini. Adapun para jin mengambil manfaat dari manusia tadi, diagungkan, disembah, apa saja perintah jin itu dituruti oleh manusianya tadi. Allah menyatakan waqala auliya'uhum minal ins, berkatalah wali-walinya setan tadi dari kalangan manusia. Jadi disebutkan oleh Allah wali-walinya mereka, wali-walinya jin yang jahat tadi, atau wali-walinya setan tadi, ya, dari kalangan manusia mengatakan, Rabbana stamta'a ba'duna bi ba'din, wahai Rabb kami, sebagian kami telah mengambil kesenangan dari sebagian yang lain, dan telah sampai ajal kami sebagaimana yang telah Engkau tetapkan ajal kami tersebut. Qala an-naru mathwakum khalidina fiha, Allah pun menyatakan nerakalah tempat kembalinya kalian, kekal kalian di dalamnya. Illa masya Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah, inna rabbaka hakimun alim, sesungguhnya Rabb engkau maha hikmah lagi maha mengetahui. Nah, ini di antara dalil yang menunjukkan bahwa para tukang dukun itu tidak lain adalah wali-walinya setan. Namun banyak manusia yang tertipu, ya. Para tukang dukun dinilai sebagai tokoh agama, orang pintar, ya. Dan seterusnya. Karena kebodohan sehingga tidak bisa menilai hakikat yang sebenarnya. Kita baca dalil yang pertama, Ruwa Muslimun fi sahihihi an ba'di aswajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbalahu salatun arba'ina yawman. Barang siapa yang mendatangi arrafan, arrafan kalau diartikan secara bahasa Indonesia apa? Orang-orang pinter, ya. Ya tidak lain tadi para tukang dukun, ya. Bahkan sebagian di sini juga mengatakan orang pinter, ya. Mbok kamu datang saja ke orang pinter, ya. Biar banyak rezekinya. Barang siapa yang mendatangi ar-rafan fasa'alahu an syai'in, lalu bertanya kepada dia tentang sesuatu, fasaddaqahu lalu membenarkannya, lam tuqbalahu salatun, maka tidak diterima bagi dia suatu salat atau salatnya, arba'ina yauman, selama 40 hari. Nah, hadisnya sahih riwayat Muslim, ya. Dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud di situ adalah siapa? Hafsah radhiyallahu anha, Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbalahu salatun arba'ina yawman. Kalau yang bertanya, bertanya membenarkan tidak diterima sholatnya selama 40 hari, lalu bagaimana yang melakukan dalam hal ini tukang sihirnya tersebut? Diterangkan oleh An-Nawawi dan yang lainnya, makna kalimat lam tuqbalahu sholat, tidak diterima sholatnya selama 40 hari, anahu la thawaba lahu fiha, tidak ada pahala bagi dia terhadap sholatnya tadi. Nah, ini salah satu pendapat. Jadi dinilai ya dia sudah melakukan kewajiban tapi tidak ada pahalanya, kosong. Meskipun di sana ada juga yang berpendapat sholatnya itu tidak sah. Kalau tidak sah ya tidak dianggap dia itu melakukan sholat. Nah, ini perbedaan pendapat. Terlepas dari apa, perbedaan pendapat tadi menunjukkan sangat-sangat besar dosa orang yang datang kepada tukang dukun kemudian menanyakan satu perihal dan membenarkan. Kalau hanya datang kemudian bertanya, terlepas dari membenarkan atau tidak, ya hakikatnya sama ya. Kalau bertanya mungkin ada apa, tujuan maksud lain, karena bisa jadi bertanya itu untuk apa, justru untuk merendahkan ya. Bertanya untuk merendahkan, menjatuhkan si tukang dukun. Nah, ini mungkin tidak seperti ini nilainya ya. Tidak mendapat hukuman, tidak diterima sholatnya selama 40 hari ya. Atau untuk menguji, bertanya itu untuk menguji ya. Tapi untuk merendahkan atau menguji tukang dukun ini ya jangan atau tidak boleh sembarang orang ya. Kita yang tidak mengerti ilmu mau menguji malah kita apa, jatuh dalam kebingungan. Nah, ini tentunya dilarang. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ruahu Abu Dawud. Barang siapa yang mendatangi tukang dukun lalu dia membenarkan apa yang dikatakan oleh tukang dukun tadi, sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini lebih menguatkan tentang apa, kufurnya seseorang yang mendatangi tukang dukun bertanya kemudian membenarkan. Yani kufur terhadap apa yang telah diturunkan. Di antara yang diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu diturunkan kepada beliau. Nah, ini menunjukkan yang berkalam, yang mengucapkan Al-Qur'an adalah Allah Subhanahu wa taala, itu di atas. Karena Allah mengucapkan Al-Qur'an kemudian ucapannya itu diturunkan. Nah, ini menunjukkan si pengucapnya yakni Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Ini memberikan faedah demikian. Dan yang diturunkan itu tentunya Al-Quran dan As-Sunnah, karena keduanya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hukum asalnya kufur di situ, maksudnya adalah kufrun duna kufrin, kekufuran, artinya dosa besar, ya, tapi belum mengeluarkan dari Islam, ya, belum mengeluarkan dari Islam. Nah, kemudian untuk dalil yang berikutnya, karena tidak mencukupinya waktu, insya Allah kita lanjutkan pertemuan mendatang. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di siang hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan kemudian Allah memberikan hidayah taufik kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.